Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi wakafa nahmaduhu subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pendengar RRI dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kembali kita bersua melalui radio kesayangan kita ini, Radio Republik Indonesia, dalam rangka mengkaji secara lebih mendalam firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan berusaha untuk mengkaji ayat 123 surat Al-An'am yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha wama yamkuruna illa bi anfusihim wama yash'urun. Dan demikianlah kami adakan pada tiap-tiap negeri penjahat-penjahat yang terbesar agar mereka melakukan tipu daya dalam negeri itu. Dan mereka tidak memperdayakan melainkan dirinya sendiri sedang mereka tidak menyadarinya. Para pendengar rahimakumullah, ayat 123 ini punya kaitan dengan ayat 122 terdahulu. Dimana kalau di dalam keterangan ayat terdahulu, Allah menjelaskan tentang bagaimana hakikat hidup dan mati di dalam kehidupan ini. Allah sudah memberikan jalan yang terang untuk dilalui oleh manusia, dan Allah mengecam keras segala tindakan-tindakan kejahatan karena itu merupakan aktivitas keburukan yang menggelapkan jalannya kehidupan seseorang. Nah, di dalam ayat 123 ini Allah memberikan penjelasan lebih lanjut tentang adanya orang-orang yang di dalam kehidupan ini melakukan tindakan pengerusakan dan kejahatan. Wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha. Demikianlah kami jadikan di dalam setiap kampung atau negeri itu orang-orang yang melakukan penjahat-penjahat terbesar yang melakukan tipu daya. Ini menarik Ustaz Jenal. Iya. Allah menjadikan di suatu tempat itu, di setiap negeri itu ada orang-orang yang tidak senang yang namanya kebaikan. Iya. Apakah ini semacam sunnatul hayah ini Ustaz? Iya. Benar sekali Ustaz Perdana. Jadi pada waktu kisah Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun, iya, itu yang paling dahsyat itu membisikkan kepada Fir'aun itu adalah al-mala'. Wa qalal mala', dan dalam Al-Qur'an itu sering disebutkan wa qalal mala' min qaumihi, dan berkatalah pada para pembesar dari kaumnya. Karena apa? Karena orang-orang para pembesar di balik penguasa inilah yang mendapatkan fasilitas hidup dan kenyamanan hidup dengan bertameng kekuasaan yang dimiliki oleh Fir'aun, atau yang dimiliki oleh Namrud, atau dimiliki oleh raja-raja lainnya, ya, atau bahkan sampai pada sosok Nabi Muhammad pun sebenarnya al-mala, penguasa-penguasa dari kaum kafir Quraisy, itulah yang menyebabkan mereka enggan untuk menerima ajaran agama yang benar. Jadi kita menemukan dialog yang sangat dahsyat yang disampaikan oleh para pembesar kaum kafir Quraisy itu, kalaulah Al-Quran itu tidak diturunkan kepada salah satu dari dua pembesar, salah satu dari dua kota besar, iya, yaitu Taif dan Mekah. Karena apa? Bukan mereka tidak mengakui kebenaran Al-Quran, tetapi mereka mencibir, kok Al-Quran ini turun kepada anak yatim seperti sosok Nabi Muhammad ini. Jadi artinya apa? Ada kekuasaan di para pembesar yang tidak ingin di-share kepada masyarakat umum. Yeah. Padahal agama mengatakan bahwa semua manusia ini adalah khalifah. Dan kekhalifahan ini berlaku umum, siapa saja boleh menikmatinya. Maka ketika mereka digoyang, maka mereka dengan cara baik atau jahat mempertahankan kekuasaan ini. Iya, ini menarik Ustaz. Artinya di sini Allah sudah menjelaskan tentang salah satu sunnah kehidupan itu akan adanya orang-orang yang tidak senang kepada kebaikan. Kebaikan, iya. Iya. Akan tetap ada tantangan di dalam menegakkan kebaikan ini. Dari satu sisi ini adalah sunnah kehidupan. Akan tetapi dari sisi yang lain, bukankah ini merupakan suatu gambaran tentang yang namanya kesulitan di dalam menegakkan kebenaran itu akan tetap ada. Apakah apakah kebenaran ini akan bisa tetap eksis Ustaz? Ya, benar. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qul ja'al haqq wa zaharal batil innal batila kana zahuqa. Akan datang kebenaran dan akan sirna kebatilan, karena memang batilan itu hakikatnya adalah sirna. Iya. Jadi tidak pernah para da'i itu adalah makhluk-makhluk yang putus asa. Iya. Sebagaimana para nabi itu tidak pernah mengenal istilah menyerah. La tai'asu min rawhillah. Jangan pernah ada istilah putus asa untuk mencapai nyawa Allah. Maka disebut dengan ruh, nyawa, hakikat kehidupan. Ketika kita memiliki ruh dari Allah, maka yang ada adalah spirit, motivasi yang tinggi untuk terus memperjuangkan kebenaran. Karena apa? Karena pada waktu itu kita bersama dengan pemilik alam semesta ini. Ketika kita bersama dengan pemilik alam semesta ini, tidak ada yang lebih kuasa melainkan zatnya. Dan kita adalah orang-orang yang pasti menang. Tinggal waktunya saja yang kita tidak tahu kapan dan bila mana terjadi. Akan tetapi Ustadz juga tidak menutup kemungkinan, ya, bahkan akan selalu ada jalan untuk menegakkan suatu negara yang para pemimpin-pemimpinnya itu bersih, dan juga rakyat itu adalah orang-orang yang saleh. Karena memang pada masa Umar bin Abdul Aziz, ya, ini satu kisah yang menjadi contoh kita semua, bahwa digambarkan tentang bagaimana kondisi pemerintahan pada masa beliau itu adalah pemerintahan yang sangat baik begitu. Tidak ada yang namanya kejahatan. Bahkan sampai-sampai hewan-hewan buas itu tidak berani memakan hewan-hewan ternak begitu. Karena keadilan dari para pemimpinnya dan juga kebaikan. Kemudian diriwayatkan dalam suatu kisah bahwa ketika terjadi pada suatu malam ada serigala yang memakan seekor hewan ternak, akhirnya orang-orang mengatakan ini pasti ada orang saleh yang meninggal. Dan ini yang diucapkan dibawa berkeliling ucapan ini untuk didengarkan orang lain. Setelah diteliti, ternyata yang meninggal adalah Umar bin Abdul Aziz sendiri. Jadi ketika beliau masih hidup, keamanan dan kebaikan itu pasti terjadi. Akan tapi setelah beliau meninggal itu, begitulah gambarannya, serigala sudah berani memakan hewan ternak masyarakat. Ya, jadi menarik pernyataan Pak Ustadz bahwa kebaikan itu akan mengimbas, berbias kepada kebaikan-kebaikan yang lain. Betul. Dan keburukan itu akan berbias kepada keburukan-keburukan yang lain. Tidak saja di dunia, di akhirat juga. Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Sekali Anda membuat kejahatan, maka akan menimbulkan kegelapan-kegelapan di dunia dan di akhirat. Dan pada ayat yang kita kaji ini pun disebutkan begitu. Ketika Anda berbuat makar demi kepentingan pribadi dengan menyengsarakan orang lain, maka sebenarnya makar itu akan menyengsarakan diri sendiri. Masa mungkin itu Pak Ustadz? Padahal kan orang yang melakukan makar kan mendapatkan keuntungan. Kok dikatakan dia akan mendapatkan kerugian? Nah, bagaimana mengkaji wa mayamkuruna illa bi anfusihim? Iya, kita bisa melihat dari catatan sejarah yang digambarkan oleh Al-Qur'an, di mana para pembesar-pembesar Firaun dan bahkan juga Firaun sendiri yang mencoba untuk melakukan makar terhadap Nabi Musa alaihissalam, tapi ternyata akhir kehidupan mereka itu adalah kehinaan, tenggelam di lautan. Firaun sendiri dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga apa yang terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kejahatan daripada pembesar kafir Quraisy itu ternyata bukan malah menguntungkan mereka, tapi malah membuat mereka itu hancur. Gitu. Nah, ini menjadi suatu pegangan bagi kita bahwa sebenarnya pembuktian dari kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala ini sudah ada jauh sebelum kita hidup, pada masa Rasulullah, pada masa Nabi Musa alaihissalam. Oleh karena itu, apapun yang dilakukan, tindakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang itu sebenarnya hanya akan membuat dirinya itu menjadi tidak nyaman, bahkan tidak bisa nyaman, akan membinasakan kehidupannya sendiri. Nah, bukan malah membuat kehidupannya itu akan semakin baik. Katakanlah seperti ketika seseorang menghalangi mengusung tentang masalah pornografi dan porno aksi ini. Ya, jangan dipikirkan itu adalah untuk kepentingan pribadi saja. Nampaknya memang untuk kepentingan pribadinya baik, tapi ternyata saat sekarang ini masyarakat sudah semakin resah dengan tindakan cara berpakaian, akhlak dan tindakan generasi muda saat sekarang ini yang sudah semakin parah. Kalau kita melihat memakai celana saat sekarang ini ada tren, memakai celana itu bukan lagi naik ke atas, tapi sudah bagaimana turun sampai ke pinggul, turun sehingga akhirnya pesak celana itu yang harusnya ngepas itu jauh sekali, sudah hampir ke lutut. Saya sampai geleng-geleng kepala melihatnya seperti ini. Ya, artinya begini, tren-tren itu kan satu cara berpakaian yang sebenarnya tidak mengikuti aturan syariat. Ketika ini dilakukan, itu sebenarnya malah akan membahayakan kita dan juga generasi muda kita, anak-anak kita dan keluarga kita. Jadi di sini anfusihim ini bisa dibaca dengan anfasihim. Artinya apa? Kehormatan Anda ketika Anda melakukan makar itu terhilang. Nafis yang berharga pada diri Anda itu telah terhilang. Atau juga jiwa Anda itu akan terancam ketika Anda melakukan makar. Atau juga keluarga besar Anda pun akan terancam. Tetapi yang menyedihkan itu, keterancaman itu tidak kita rasakan. Tidak dirasakan oleh pelaku makar. Karena apa? Karena itu adalah balasan yang diberikan Allah kepada dia. Suatu hal yang menyedihkan ketika orang itu mati tiba-tiba, tidak diberi kesempatan untuk berobat, berobat dan bertobat. Nah, itu. Jadi di sini disebutkan wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yas'urun. Jadi suatu hal yang menjadi garis bawah pada pertemuan ini, jangan pernah melakukan makar. Karena apa? Karena itu hanya menyusahkan diri sendiri. Wa yamkurun, wa yamkurullah, wallahu khairul makirin. Mereka melakukan makar, Allah akan membalas makar itu. Tapi satu catatan penting, bahwa tidak ada pembalas makar yang paling baik melainkan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit Ustaz, ini sangat menarik bagi saya. Tadi penjelasan Ustaz bahwa hukuman Allah itu, sanksi dari Allah itu tidak sifatnya harus hancur tiba-tiba gitu. Akan tetapi wa ma yasy'urun, terkadang dengan proses-proses yang tanpa dia sadari ternyata membuat dirinya itu semakin resah di dalam kehidupannya. Katakanlah seperti korupsi, mungkin nampak zahirnya itu kaya, bisa membayar apa saja, tapi mungkin sedikit demi sedikit dirinya digerogoti oleh penyakit, hina di dalam pandangan masyarakat. Begitu juga ketika seseorang melakukan prostitusi, mungkin uangnya banyak, tapi apakah dia tidak berpikiran, tanpa dia sadari dia terkena suatu penyakit-penyakit yang membahayakan di dalam kehidupannya. Jadi jangan dianggap bahwasanya sanksi Allah itu tiba-tiba, sebagaimana mungkin banyak dijelaskan di dalam Al-Quran, kami hancurkan mereka itu dengan petir dan sebagainya. Tidak harus selalu seperti itu. Akan tetapi terkadang sanksi Allah itu berupa proses-proses yang pada ujungnya akan menghancurkan. Baiklah para pendengar rahimakumullah, banyak hal-hal yang sebenarnya bisa kita angkat lagi di dalam penjelasan ayat ini. Ustaz Jainal, kalau kita mengkaitkan ayat ini di dalam kehidupan, sebenarnya ayat ini harus memotivasi kepada kita untuk selalu tegar di dalam menyampaikan dakwah. Iya. Karena itu tujuannya untuk menegakkan kebenaran. Tidak layak bagi kita untuk merasa kecil hati ketika kita menghadapi tantangan-tantangan, terutama sekali dari orang-orang yang tidak menginginkannya. Ini kira-kira Ustaz, apa kiat-kiat yang harus dimiliki oleh setiap muslim, karena kita adalah pendai sebenarnya, setiap kita, untuk dapat tegar di dalam menyampaikan dakwah Allah ini. Iya, jadi sebenarnya bagi orang yang berdakwah di jalan Allah, mempunyai prinsip yang paling jelas, bahwa dia berdakwah itu karena Allah. Iya. Ya Allah, kita ini adalah serdadu Allah. Jadi jangan lupa tancapkan niat karena Allah. Karena banyak sekali orang mengharap balasan manusia akan letih, tetapi mengharap balasan dari Allah akan timbul kerelaan. Dari balasan yang Allah berikan ini akan timbul sakinah. Dengan sakinah ini kita tidak akan menimbulkan rasa iri hati kepada orang lain, yang itu akan menimbulkan makar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, suatu pernyataan yang mungkin terkadang di antara para dai itu melihat berbedanya rezeki orang lain, karena memang Allah telah menetapkan rezeki masing-masing. Jangan pernah merasa iri. Karena apa? Karena al-hasudu la yasudu. Orang yang iri, orang yang hasad, tidak akan pernah menjadi pemimpin. Untuk itu, doa penghuni surga itu tidak ada rasa iri di dalam antara penghuni surga. Iya. Kalau kita semua dai ingin menjadi penghuni surga, hilangkan rasa iri dan dengki, niatkan amal karena Allah. Doanya wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Iya. Ya Allah, jangan jadikan di hati kami iri, rasa iri, terutama kepada orang yang seprofesi dengan kita, yaitu orang-orang yang beriman secara umum. Iya, benar sekali. Hal lain yang bisa kita ambil di sini adalah bahwa sebagai seorang pemimpin, karena di sini dijelaskan tentang para penguasa-penguasa ya, yang melakukan kejahatan, hendaklah para penguasa ini menjadi orang-orang yang terdepan di dalam menegakkan ajaran Allah Subhanahu wa taala dengan satu keyakinan. Ketika dia menegakkan kebenaran, pasti negerinya itu akan aman dan sejahtera. Yeah. Jadi jangan hanya dipikirkan bagaimana memperbaiki ekonomi, mengangkat taraf kehidupan masyarakat. Jangan hanya sekedar memikirkan itu saja, tapi pikirkanlah bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan, pendekatan diri kita kepada Allah akan membuat negara yang kita pimpin dan rakyat yang kita pimpin itu akan makmur dan sejahtera. Yeah. Baiklah para pendengar rahimakumullah, mungkin ini saja yang penting untuk kita pahami. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Waktu jualah yang membatasi pertemuan kita. Insyaallah kita akan bertemu di lain waktu. Kami dari tim Safir Al-Azhar mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.